pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara, berita pagi edisi hari ini Sabtu 16 Februari 2019 dibacakan Ardiansyah. Polisi tangkap dua pria dan sita sepucuk senjata api bersama sejumlah amunisi. Puluhan warga di Nagan Raya obrak-abrik kantor Gesik. PUPR akan bangun jembatan Siron yang putus akibat disapu banjir. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim dari Satgas Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Polda Aceh dibantu jajaran Polres Aceh Timur mengamankan dua orang yang diduga sebagai kelompok kriminal bersenjata di Aceh Timur Kamis kemarin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selain menangkap dua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata dan sejumlah amunisi. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Polisi Eri Apriyono mengatakan penangkapan kedua tersangka berawal saat tim memperoleh informasi tentang keberadaan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata berinisial NAS di Simpang 4 Luk Nibung, Kecamatan Pantai Widari, Aceh Timur. Saat polisi akan melakukan penangkapan, yang bersangkutan berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor. Selanjutnya, tim kembali melakukan pengintaian dengan menggunakan peralatan IT. Hasil pelacakan tersangka diketahui berada di Desa Alui Putih, Kecamatan Baktia, Aceh Utara. Setelah memastikan keberadaannya, tim melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan dua orang masing-masing berinisial Nas 32 tahun dan Sul alias Sal alias Api 38 tahun, keduanya beralamat di Desa Alui Mirah, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur. Dari hasil pemeriksaan kedua tersangka, tim mengamankan barang bukti yang ditemukan di rumah istri pertama tersangka Sul berupa satu pucuk senjata api AK-56 dan 64 butir amunisi berkaliber 7,56. Sementara barang bukti lainnya ditemukan di rumah tersangka Nas. Terungkap juga ternyata kedua pelaku adalah adik abang alias saudara kandung. Saat ini kedua tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Aceh Timur. Darlun, puluhan warga Desa Sape, Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya mengobrak-abrik kantor Gecik setempat seusai sholat Jumat kemarin. Aksi perusakan diduga terkait penunjukan PLT Gecik Desa Sape yang dinilai tidak ada kesepakatan warga. Untuk diketahui, SK PLT Gecik Desa Sapik baru diserahkan oleh Camat Senagan Jumat kemarin. Sehingga warga yang mengetahui telah diserahkan SK PLT Gecik yang baru langsung bersikap dan merusak kantor Gecik serta isinya. Sedangkan semua mobiler dilempar ke parit jalan. Aksi ini diduga akibat penunjukan PLT Gecik Desa Sapik yang menurut warga tidak sesuai dengan kesepakatan. Sehingga sebagai bentuk protes terhadap camat dan bupati, warga menghancurkan semua mobiler kantor dan memecahkan kaca jendela. Terkait peristiwa tersebut, pihak kepolisian langsung turun ke lokasi mengamankan dan menenangkan situasi yang sempat memanas. Kapolsek Senagan Ibtu Nyak Banta mengatakan dalam insiden tersebut warga mengobrak-abrik kantor Gecik dan isinya, sedangkan kantor Gecik lama hanya terjadi pembakaran di bagian luar. Sudarlun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR direncanakan membangun kembali jembatan gantung Siron Blang, Kecamatan Kuta Cotgli, Aceh Besar yang ambruk akibat disapu banjir. Selain jembatan Siron Blang, banjir juga menumbangkan jembatan gantung Gampung Kerawang Blang, Kecamatan Kuta Cotgli. Akibatnya akses masyarakat di kawasan itu terganggu. Rencana pembangunan kembali jembatan Siron Blang oleh Kementerian PUPR disampaikan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali saat melakukan kunjungan kerja ke dua lokasi jembatan gantung Jumat kemarin. Mawardi mengatakan jembatan gantung Siron sepanjang 100 meter lebih akan dibangun kembali ke Kementerian PUPR tahun depan. Untuk membangun jembatan gantung Siron, Bupati menyebutkan pihak Kementerian PUPR 12 Februari 2019 melalui Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Aceh, Insinyur Zasman Asraf Wahab MT telah menyurati Bupati Aceh Besar. Dalam suratnya, mereka minta data pengukuran dan gambar situasi topografi lokasi jembatan gantung dan data sondir tanah lokasi jembatan gantung yang akan dibuat kembali. Sudarlun, aparat Polres Langsa menangkap seorang pria diduga mencabuli bocah perempuan di bawah umur. Pria berinisial NS, 35 tahun, merupakan warga di salah satu gampung dalam wilayah Kecamatan Langsa Timur. Kasat Reskrim Polres Langsa, Ibtu Agung Wijaya Kusuma, mengatakan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi Selasa lalu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di pos kambling depan kantor Gecik, salah satu gampung di wilayah Langsa Timur. Pada saat itu korban yang masih berusia 5 tahun sedang bermain dengan temannya melihat alat berat jenis beko. Tiba-tiba tersangka NS memanggil korban. Tersangka lalu menyuruh korban dan teman-temannya agar bermain di bawah pohon yang berada di pos kambling. Saat itulah tersangka NS datang dan duduk di sebelah kiri korban. Tersangka nekat melakukan perbuatan tidak pantas terhadap korban dengan memasukkan tangan ke dalam celana lalu mengarah ke kemaluan korban. Ketika itu korban sempat melawan. Selanjutnya korban pulang ke rumah dan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Tidak terima atas perlakuan tersangka, selanjutnya orang tua korban langsung membuat laporan ke unit PPA Satreskrim Polres Langsa. Berselang beberapa jam, polisi menangkap tersangka NS saat berada di rumahnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri PD mengeksekusi cambuk terhadap 6 pelanggar syariat Islam. Proses eksekusi dilaksanakan di halaman Masjid Agung Al-Falah Sigli setelah menunaikan sholat Jumat kemarin. Eksekusi cambuk yang dijatuhi Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli terhadap terpidana masing-masing 16 kali. Tapi terpidana masing-masing hanya dikenakan 14 kali cambukan karena telah dikurangi masa tahanan 53 hari. Dari 6 terpidana, satu orang bernama Ayu, 26 tahun, warga kota Sigli, ditunda eksekusi cambuk karena yang bersangkutan sedang hamil. Proses eksekusi cambuk disaksikan seribuan warga yang berada di dekat masjid dan di atas teras masjid kabupaten tersebut. Terpidana secara bergantian disabet oleh dua algojo. Darlun, Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jamba mengajak masyarakat untuk terus melawan berita bohong atau berita hoax jelang pemilu 17 April 2019 mendatang. Masyarakat juga diminta agar tidak terprovokasi dengan isu-isu atau hal yang belum tentu kebenarannya. Jenderal Bintang 1 ini datang ke kota Subursalam dalam rangka kunjungan kerja bersama para pejabat utama Polda Aceh. Dalam kesempatan itu Kapolda mengatakan banyaknya berita bohong alias hoax, fitnah dan ujaran kebencian merupakan upaya yang sengaja dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu Kapolda mengajak masyarakat melawan berita hoax yang merebak di kalangan masyarakat. Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan informasi yang menyesatkan, sehingga dipastikan menjelang pemilu situasi di daerah Aceh dapat dijaga bersama dengan baik. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 16 Februari 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah lun, wassalamualaikum.